sangat sukses ya. Mila, sangat sukses jelas kilo ya. Oke, sekian Mas Gundeski. Pokoknya sangat sukses lo ya. Surya Ska, gelem kak. Kacau sekali, akas sekali lo. Bak Baye. Yang tahu lagunya ya bareng yuk. Suara angin, angin sing ngeridu ati. Ngelingake sliramu sing tak tresnani. Pengen nangis ngetoke elone pipis. Suara weruh senadyan mu ngono ngimpi ngalemo. Suaranya, wey!

luar biasa. Yeay. Kau katanya bareng-bareng yuk. Yang punya Vespa dan Ninja. Sampai bisa dilambaikan ke atas gitar. Semuanya. Hey. Nyanyi bareng. Yen kelam tajam rapi. Sing ra penting pikir keri. Terima kasih. lovers lagi sama Nia. Jingkrak-jingkrak bareng yuk. Kadung Riko ngerti dulu sih. Welas kang ono ring dasar hati iki. Sing kira Riko teko ngelarani. Ngoni hang koyo ketiki. Sebelah kanan nyanyi bareng yuk. Riko Riko nyenjar bareng lagi yuk. Walas di surga. Risma. Kelingan terus aku. sudah. Nela Karisma. Iya Pak Bu. Sulkan. Aku kudu piye Mas? Apa sampe tak tinggalnya saiki? Lah piye? Aku sudah tiba dengan tingkahku. Sekarang kita putus. Gumpong jingga seliramu Sehingga sayang Nehati itu Yuk nyanyi yuk Hati Kami kowe gak tau ngerti Gede rasa sayangku iki Hey! Kami Semuanya tepuk tangan dong. Hey, Gunung Sari, Jepang, Pasuruan. terus kita goyang bareng-bareng lagi. Ada Sultan yo. Request dari Mbak yang di depan sudah diturutin di sini ya, barengan lagi Sta. Bersama-sama dengan Nela Karisma. Hey, serangan gitar. Udah kita enjoy bareng. Kita nikmati hiburan bareng. Hey. Krista mengucapkan terima kasih. Kami undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa di lain waktu kesempatan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Hati-hati di jalan. Terima kasih. Dari kedua mempelai ya. Bisa. Harusnya tak begini. Di antara kau dan aku sama-sama bertahan hanya karena satu ego sendiri. Thank you. request dari yang di depan tadi sudah tulis di sini ya. Bareng Hadiah lagi Star. Nela Karisma. Kita Selviana, Rina Amelia, Nela Karisma, Imelda, Veronica, Nova, Felisa, selamat malam Mojokerto. Oh, Gimana Dedek Budi? Kembali Oh, satu nomor lagu sebagai pembuka yang terbaik. Ini saya minta dengan hormat untuk Bapak Budiono beserta dengan Ibu untuk naik ke atas panggung bersama-sama dengan kedua mempelai. Sari Malang, Caru, kita goyang bareng-bareng lagi. Yeay. Nyanyi bareng ya. Memang banyak yang bilang aku tampan rupawan, bentuk tubuhku seksi, kekar-kekar berisi, dengan tatapan tajam penuh percaya diri, bikin wanita tergila-gila. Mabuk tepanya, pandai menari, juga pandai menari, bikin salsa dan samba lulus dengan sempurna, ditambah gaya trendy, tak pria masa kini, akulah lelaki idola sejati. Tapi jangan bilang maaf, aku takut nanti dia bisa marah-marah. Aku tampan rupawan, bentuk tubuhku seksi, kekar-kekar berisi, dengan tatapan tajam penuh percaya diri, bikin wanita tergila-gila. Mabuk kepayang, pandai menari, juga pandai menari, bikin salsa dan samba lulus sempat sempurna, ditambah gaya trendy, tak pria masa kini, akulah lelaki idola sejati. Tapi jangan Boy band, boy band, boy band. kasih tepuk tangannya sedikit aja. Ada yang tahu lagu ini? Janji, janji, janji barang awakku. Nyatane mong palsu, palsu sokolam bemu. Sakjane aku ngerti kue kue mau ngapusi nanging oto awak iki. KJNI Melawakers, terima kasih. Sengah mati aku mulu serai ki ngumpulkan karuan ringgit sekore yang hayu segala pikiran yang ngopo-opo yang ini dan orang mau sepeleke. Oh, Aku rane awal tak salah sorote. Nalika tone mung sawates kanca padha rawani niku kabeh tresno yen ku pandang keberlangan pripati terpampang gambar waru ning atimu nganti kapan aku iki ora mau duka mung dadi kanca mesra mergo Tepuk tangannya mana dong untuk Nela Karisma?